إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين berkata Imam Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala amma fadla bihi khaliluhu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dari keutamaan khalilullah. Khalil itu tingkatannya lebih tinggi daripada Habibullah atau yang lainnya. Puncaknya adalah Khalil, Khalilullah. Khalilullah ada dua, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, wa khassahu bih, Allah khususkan Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah. Minal fadail al-aliyah, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat tinggi. Wal manaqib al-kamilah, mangkobah, kedudukan keutamaan yang sempurna. Faqala, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini maksudnya imam, pemimpin. Jami'an li khisalil khair, yang mengumpulkan segala macam kebaikan. Hadian muhtadiya, memberikan petunjuk. Dan muhtadiyah, beliau di atas jalan petunjuk. Qanitanillah, kunut kepada Allah, dawamu ta'ah, selalu taat kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah di dalam beribadahnya. Hanifan muqbilan ala Allah bil mahabbah, selalu menghadap kepada Allah dengan penuh kecintaan. Kembali ibadah hanya untuk Allah azza wa jal. Mu'ridan amman siwa, sehingga berpaling dari selain Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak termasuk orang-orang musyrikin. Di dalam ucapannya, amalannya, seluruh keadaannya. Li'annahu imamul muwahhidin al-hunafa, karena beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, yang berjalan di atas siratul mustaqim. Syakiran li'an'umih, selalu bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Atahullah fid dunya hasanah, Allah berikan di dunia kebaikan yang baik. Wa an'ama alaihim bini'amil zahirah, Allah berikan nikmat dengan nikmat yang zahirah dan batinah. Faqama bisyukriha, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu bersyukur atasnya. Fakana natijatu hadhihi al-khisal al-fadilah ijtabahu rabbuh. Sehingga hasil dari ini semua, dari perangai-perangai yang mulia yang tadi disebutkan semuanya itu, Allah pilih Nabiullah Ibrahim sebagai orang-orang yang pilihan khusus. Waqtassahu bikhillatih wa ja'alahu min shahwati khalqih. Allah jadikan makhluk pilihan, khiyar ibadil muqarrabin, dari hamba-hamba yang muqarrabin, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Wa hadahu ila siratin mustaqim fi ilmi wa amali wa alima bilhaq wa atharahu ala ghairi. Allah berikan hidayah Nabi Allah Ibrahim di atas siratul mustaqim, dalam ilmunya, amalannya, mengetahui al-haq, asarnya, dan lebih mendahulukan al-haq daripada yang lainnya. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan Nabi Allah Ibrahim di dunia kebaikan, rezeki yang luas, zaujah hasna, istri yang cantik. Karena istrinya Nabi Ibrahim siapa? Hah? Sangat cantik, cantik. Ya. Nah, siapa? Hah? Sarah? Satu lagi, ada dua. Coba. Wa dzurriyyah shalihin wa akhlaqan mardiyah. Keturunan yang saleh, akhlak yang diridhai. Wa innahu fil akhirati la minas salihin, dan beliau di akhirat kelak nanti termasuk orang-orang yang saleh. Alladzina lahumul manazil aliyah, yang di akhirat kelak nanti Nabiullah Ibrahim memiliki kedudukan yang tinggi. Wal qurbul azim minallah ta'ala, mempunyai kedekatan yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wa min a'zam fadaili anna Allah awha li sayyidil khalq wa akmalihim ayyattabi millati Ibrahim. Di antara keutamaan Nabiullah Ibrahim, Allah wahyukan kepada sayyidul khalq. Siapa sayyidul khalq? Nabi Muhammad. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad agar mengikuti millahnya Ibrahim. Ini keutamaan Nabi Ibrahim. Yuqtada bih wa huwa wa ummatah, agar umatnya Muhammad mengikuti, mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam bertauhid tentunya. Al-wala wal-bara dengan ayahnya gimana? Nabiullah Ibrahim dengan ayahnya gimana? Siapa ayahnya? Azar. Okay. Nah, berhala dengan umatnya, dengan kaumnya. Dan Nabiullah Ibrahim lebih mendahulukan Allah, kecintaan hanya kepada Allah, lebih mendahulukan tauhid. Naam, kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditolong jadikan orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.